namun hatiku tidak ke sana kau pergi membagi cinta. Oh, mengapa tak pernah kau coba berubah sedikit saja sifatmu? Berikanlah kasih sayang seperti kau.